mendapati kondisinya ya seperti itu. Kondisi kuburan seperti itu, tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang digali ketika penguburan. Atau bagaimana pula dikatakan barakallahu fikum bahwa kuburan itu menjadi taman dari taman-taman surga, atau dia adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Ini syubhat mereka. Maka jawaban kita atas syubhat tersebut, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang pertama, bahwa kondisi barzakh itu termasuk dari perkara gaib yang telah dikhabarkan para anbiya. Maka karena hal tersebut adalah merupakan kabar berita yang telah disampaikan para anbiya, fala budda min tasdiqi khabarihim, maka kabar berita mereka harus dibenarkan. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa neraka yang ada atau api yang ada di dalam kuburan itu bukan api dunia. Bukan api dunia. Yang bisa disaksikan oleh orang yang menyaksikannya. Tetapi ini adalah api akhirat. Karena alam barzakh itu sudah menjadi bagian dari perjalanan akhirat. Barakallahu fikum. Tentunya apinya lebih keras dibandingkan api dunia. Namun demikian barakallahu fikum, dia tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan oleh ahlu dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala na'am menghalanginya. Meskipun mereka berupaya, ahlu dunia akan mengusapnya misalnya. Kalau Allah takdirkan ada sebuah kuburan, anggaplah kuburan orang-orang kufar. Bagaimanapun mereka berupaya untuk mengusapnya, merasakannya, menyentuhnya, mereka tidak bisa merasakan panasnya api tersebut. Baring di atas kuburannya misalnya. Maka kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala awsa'u min dhalik, lebih luas dari itu dan lebih menakjubkan. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan masalah al-barzakh atau apa yang terjadi di dalam kuburan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menampakkan kepada sebagian hambanya azab kubur tersebut, Allah Maha Kuasa, dan Allah menghendaki untuk tidak menampakkannya kepada sebagian yang lainnya, itu pun sesuai dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena seandainya semua hamba Allah perlihatkan apa yang terjadi di dalamnya, mereka bisa menyaksikan kenikmatan yang ada di dalam kubur, azab yang ada di dalam kubur dengan berbagai macam jenisnya. Lah seandainya Allah Azza wa Jalla menampakkan perkara gaib tersebut kepada semua makhluk, maka kata Syekh, lazalat hikmatut taklif, maka akan hilang hikmah dari at-taklif, pembebanan syariah, wal iman bil ghaib, dan keharusan beriman kepada perkara ghaib. Bahkan bukan lagi dinamakan perkara ghaib kalau ditampakkan, tapi dia perkara musyahad, apa yang bisa disaksikan. Karena perkara ghaib barakallahu fikum akan menguji keimanan seorang hamba yang dia benar-benar tunduk kepada kabar berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah dia lebih mendahulukan, mengutamakan sikap ketundukannya dibandingkan akal dia yang sempit, yang sulit untuk dia terima dengan akalnya? Disitulah letak ujiannya. Disinilah hikmah keharusan kita beriman kepada yaumul akhir wa umur al-ghaibiyah dan perkara-perkara gaib. Barakallahu fikum. Lah seandainya Allah tampakkan seluruhnya, hikmahnya sudah hilang. Dan walama tadafanan nas, dan manusia tidak akan saling memakamkan. Tidak akan saling memakamkan. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, "Laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma." Seandainya kalian tidak saling memakamkan. Ada yang meninggal, kita urus jenazahnya, dibawa ke pemakaman, ditanam, ya. Laula an tadafanu, seandainya kalian tidak saling memakamkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Nah, bisa semaput seketika kita semua, atau mungkin langsung meninggal. Nah, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Lah, ru'yatu hadhihi an-nar fil qabr, Syekh menyebutkan, melihat api yang ada di dalam kuburan bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diazab di sana, itu posisinya karu'yatil malaikah wal jin, seperti melihat malaikat dan jin. Bisa Allah tampakkan kepada sebagian orang, tapi dihalangi atas sebagian yang lainnya. Jin, jika menampakkan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada antum 10 orang misalnya, satu orang bisa melihat, tapi 10 orang di sampingnya sama-sama melek, tidak melihatnya. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Demikian pula barakallahu fikum, terkadang Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada sebagian hamba apa yang terjadi dalam kuburan. Bukankah banyak naam cerita-cerita, kisah-kisah nyata yang dirasakan atau dilalui manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada sebagian mereka yang menimpa sebagian orang. Betul tidak? Fa barakallahu fikum. Maka Asy-Syaikh menyatakan, taqau ahyanan liman syaa Allah an yuriyahu min dzalik. Terkadang terjadi naam untuk Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada sebagian orang. Lalu bagaimana kira-kira, kenapa dia akan mengingkari seorang yang dia barakallahu fikum mengerti bagaimana kudrah Allah Azza wa Jal, maha kuasanya Allah, bahwa mampu menampakkan kepada sebagian orang dan menutupinya, menghalanginya atas sebagian yang lain. Padahal sesungguhnya yang demikian itu merupakan sikap atau bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk Allah Subhanahu wa taala menutupi apa yang tidak mampu mereka dengar dan tidak mampu mereka saksikan. Karena sesungguhnya hamba itu adha'afu basaran wa sam'an, pendengaran kita lemah, penglihatan kita juga lemah untuk menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari azab kubur. Nah, bagaimana jika kita menyaksikan yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa malaikat di dalam kubur itu ada yang memegang mizadah. Nah, alat pemukul. Yang jika alat pemukul tersebut dibukulkan ke sebuah gunung akan menjadikannya hancur lebur menjadi debu. Tentu sulit dan berat jika semua Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga rahasia permasalahannya adalah bahwa luasnya kuburan, sempitnya kuburan, adanya di sana taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka, barakallahu fikum, bukan dari jenis yang kita saksikan sebagaimana di dunia. Nah, agar dengan itu semakin menunjukkan, nah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada Bani Adam apa yang ada di dunia dan apa yang muncul darinya, dan urusan akhirat pun Allah Subhanahu wa taala berlakukan hukum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang demikian itu agar keimanan kita kepadanya menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya, maka dia bisa menjadi ayanan musyahadan, bisa nampak dan bisa disaksikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menghendaki menutupinya, ia akan tidak akan bisa tersingkap, tidak bisa disaksikan. Lah seandainya, kata Syekh, seorang mayit dia diletakkan di hadapan manusia, mayit, maka tidak akan menjadi pencegah dan penghalang untuk datang kepadanya dua malaikat untuk menanyainya tanpa mereka sadari oleh orang-orang yang hadir tersebut, dan dia akan menjawabnya tanpa mereka dengarkan ucapannya, dan mereka pun akan memukulnya tanpa disaksikan oleh orang yang hadir tersebut. Jadi pahami. Fa ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka keadaan dalam kehidupan dunia sudah berbeda porsinya dengan keadaan yang terjadi di alam barzakh atau di alam kubur. Nah, cobalah lihatlah sebagai sebuah pendekatan pemahaman, kata Syekh. Syekh menyatakan bahwa satu orang dia tidur di samping temannya yang sedang bangun. Nah, dia terkadang merasakan suatu hal yang berat dalam tidurnya. Disiksa, disakiti. Nah, yang ketika dia terbangun, dia tetap merasakan efek dari apa yang dia rasakan ketika tidurnya. Dalam kondisi orang yang di sampingnya tidak menyaksikan apa-apa yang terjadi kepada temannya. Pernah merasakan seperti itu ketika tidur? Nah, sahih. Ini pendekatan pemahaman. Barakallahu fikum. Maka Asy-Syaikh tadi menggambarkan seandainya seorang jenazah diletakkan di hadapan kita, tidak menjadi penghalang malaikat datang kepadanya, menanyainya, dia menjawabnya, dan dia memukulnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk mengingkari azab kubur dan kenikmatannya, dan inilah jawaban atas syubhat yang mereka lemparkan. Dan barakallahu fikum, dinamakan azab kubur sebagaimana telah kita sebutkan, itu dari sisi keumumannya bahwa orang yang meninggal dikuburkan. Adapun jika dia tidak terkubur, maka azab kubur dan nikmat kubur, su'al al-malakain, fitnatul qabr akan menimpa dia meskipun dia tidak dikuburkan. Meninggal dimangsa oleh binatang buas, ya, dimakan serigala, dimakan apa namanya buaya, na'udzubillah, atau dia digantung tanpa dimakamkan, tenggelam dan yang lainnya sampai habis hancur, tidak menjadi penghalang. Semua dari su'al al-malakain, pertanyaan dua malaikat, dia mendapatkan nikmat kubur jika dia berhak atasnya, dan dia mendapatkan azab kubur jika dia pun berhak atas perkara tersebut sesuai dengan amalnya masing-masing. Fa ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala menyatakan, adapun hadis-hadis tentang azab kubur dan masalah mungkar dan nakir itu banyak dan mutawatir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti di dalam as-sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan lalu menyatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan dengan melakukan namimah, suka mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun orang yang lainnya yang kedua, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta naam pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua bagian dan menancapkannya satu bagian pada masing-masing kuburan tersebut. Faqalu, maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, untuk apa engkau melakukan hal itu wahai Rasul? Qala, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga diringankan azabnya sebelum atau selama pelepah kurma tersebut masih dalam keadaan basah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dari perkara gaib yang sedang terjadi berdasarkan kabar berita yang datang dari Allah jalla wa ala. Wa fi sahihi Muslim, demikian pula dalam sahih Muslim, wa sa'irus sunan, dan kitab-kitab sunan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyaqul a'udzu billahi min arba, min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Jika seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir dalam salat, maka ucapkanlah, a'udzu billahi min arba, aku berlindung kepada Allah dari empat perkara, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta fitnah al-masih ad-dajjal. Di sini salah satunya min azabil qabr, yang menunjukkan kepada kita tentang sabitnya azab kubur berdasarkan kabar berita dari Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau perintahkan kita berlindung kepada Allah, salah satunya dari azab kubur. Ikhwan fil din a'azzani Allahu wa iyyakum. Sampai beliau menyatakan al-Imam Ibn Taymiyah, wa'alam anna azabal qabr huwa azabul barzakh. Ketahuilah bahwa azab kubur itu adalah azab barzakh. Fakullu man mata wa huwa mustahiqqun lil azab nalahu nasibuhu minhu. Setiap orang yang mati dan dia berhak untuk diazab atau mendapatkan azab, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Qubira aw lam yuqbar. Dia dikubur atau tidak dikubur akan mengenai dia. Dia dimakan oleh binatang buas misalnya, atau dia terbakar, atau dia menjadi debu. Naam. Menjadi apa namanya? Dibakar itu. Menjadi abu, menjadi arang. Naam. Dia disalib atau diterbangkan ke udara, dia tenggelam di lautan dan yang lainnya. Wasala ila ruhihi wa badanihi minal azab ma yasilu ilal makbur. Maka akan sampai kepada ruh dan badannya dari azab apa yang bisa sampai ke dalam kuburan. Dan itu bukan perkara yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang warid tentang didudukkannya mayit di dalam kuburnya dan tulang belulangnya saling bersilangan dan yang semisal dengan itu, maka wajib untuk difahami sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa bersikap ghulu berlebih-lebihan dan tanpa pula mengurangi. Nu'minu bihi kama jaa. Kita mengimaninya sebagaimana Rasul telah mengabarkan demikian. Tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tanpa dilarikan ke sana, dilarikan ke sini dengan mencari berbagai macam ta'wil. Nah, fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari semua keterangan ini menunjukkan bahwa menjadi perkara yang wajib untuk diimani setiap orang, setiap muslim, bahwa azab kubur dan kenikmatan kubur itu adanya atau benar adanya. Dan apa yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita, maka hendaknya akal tersebut tunduk di bawah bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak kemudian dia menolak disebabkan oleh ketidakmampuan akal dia untuk mampu menguasai ilmu tentang perkara tersebut. Tidak. Karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemampuannya lebih besar daripada sekedar akal kita yang sempit untuk bisa menjangkaunya. Yang lebih menakjubkan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dua orang yang saling berdampingan kuburannya, dimakamkan satu berdampingan atau dua orang saling berdampingan, maka bisa jadi satu kuburan itu adalah hufratin minan nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sementara yang ini menikmati raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi yang ini panasnya tidak sampai ke ini. Biasanya kalau kuburan saling berdekatan itu jarak lubang satu ke yang lainnya paling dekat berapa? Yang biasa kali kuburan? Hah? Kan sangat dekat itu ya. Nisannya saja sudah kelihatan. Oh, tidak sampai. Untuk jarak setengah meter itu tidak sampai. Apalagi kalau di Bali tidak bakal minta setengah meter jaraknya. Ya, paling 25 cm. Nah, 25 cm mungkin. Itu tidak bisa, barakallahu fikum. Kalau Allah takdirkan ada seseorang yang mendapatkan azab kubur. Nah, Allah tampakkan api di sana. Dia disiksa di sana. Tidak akan bisa menjangkau yang di sebelahnya. Demikian pula kenikmatan ini tidak bisa dibagi-bagi ke yang sebelah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada perkara-perkara gaib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kata Syekh, asbab azabil qabr. Sebab-sebab azab kubur. Berkata al-allama as-safarini rahimahullahu ta'ala, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur ala qismain. Sebab-sebab yang dengannya penghuni kubur diazab terbagi kepada dua macam, mujmalun wa mufassal, secara global dan secara terperinci. Amma al-mujmal, adapun yang sifatnya global, mujmal, maka mereka diazab atas kejahilan mereka terhadap Allah. Dan mereka menyanyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Serta melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab ruh yang dia kenal Allah, yang cinta kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wala badanan kanat fihi abada, dan tidak pula badannya. Karena sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat itu adalah akar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya azab, baik itu di dalam kubur ataupun di akhirat, itu karena asar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan berbagai macam dosa yang dia lakukan kepada Allah, maka sangat pantas dan berhak bagi dia. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberikan ampunan kepadanya secara langsung, maka itu fadilah yang besar yang dia dapatkan dari Allahu Jalla wa'ala. Wa amma al-mufassal, adapun yang terperinci, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang dua orang yang disiksa di dalam kubur yang kita bacakan tadi. Ahaduhuma yamshi bin namimah, salah satunya berjalan karena melakukan namimah atau dengan melakukan namimah, dan yang lain tidak menjaga diri dari air kencing. Itu sebab mendapatkan azab kubur, tidak menjaga diri dari air kencing, kemudian barakallahu fikum melakukan namimah, mengadu domba. Kemudian juga Ada orang yang diazab karena dia salat tanpa bersuci. Demikian pula barakallahu fikum, dia melewati orang yang terzalimi namun tidak dia tolong. Yang lainnya orang yang membaca Al-Quran di malam hari dia tidur, di siang hari dia tidak beramal dengannya. Demikian pula azab bagi wanita pezina dan laki-laki pezina. Demikian pula azab bagi pemakan riba. Demikian pula orang-orang yang kepalanya berat untuk menunaikan salat wajib. Di sini disebutkan dengan salat fajar dan berlaku umum bagi salat wajib. Naam, orang yang berat menunaikan salat wajib, kepala mereka akan diazab dalam bentuk dihantam dengan batu sampai hancur. Hancur, barakallahu fikum, dikembalikan lagi, dihantam lagi. Nah, kepalanya karena berat untuk sujud kepada Allah. Kemudian azab yang berlaku bagi orang-orang yang menahan zakat dari hartanya. Dan orang-orang yang menyalakan api fitnah di antara manusia. Yang lainnya al-jabbar, orang-orang yang sombong, yang angkuh. Demikian pula orang-orang yang riya dan orang-orang yang suka mengumpat dan yang lainnya. Termasuk pula dicontohkan wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Naam. Payudaranya akan dilahap oleh ular. Nah, tanpa uzur yang syar'i. Naam, dia menyia-nyiakan anaknya, tidak mau menyusui anaknya. Ikhwani fi din azzakumullah. La, orang-orang al-malahida, orang-orang ateis dan zindiq mengingkari azab kubur dan kenikmatannya bersandar kepada akal dan perasaan mereka dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyaksikan apapun di dalam kuburan. Nah, mau dipukul pakai batu besar atau ada ular besar yang merayap-rayap yang menyiksa dia, tidak ada. Kami tidak menemukan yang demikian. Nah, kalau sudah dikubur baru tahu. Maka jawabannya adalah apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa azab kubur itu termasuk dari perkara-perkara gaib yang kita sandarkan kepada nusus as-sahihah. Bersandar kepada nas, bukan bersandar kepada akal dan perasaan. Dan keadaan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan keadaan yang ada di dunia. Karena faedahnya Syekh menyebutkan, wa adamu idrakil insan lisyai', seseorang tidak bisa memahami atau mengetahui sesuatu, la yadullu ala adami wujudih, tidak menunjukkan kalau tidak ada. Nah, tidak menunjukkan kalau tidak ada. Nah, seperti contoh misalnya, contoh yang mungkin pernah kita gambarkan sering, ya, air putih kasih gula, tak nampak di situ. Nah, apalagi gulanya benar-benar putih bersih. Nah, ini ada gulanya apa enggak? Ada. Dari mana tahu? Ini kan manis. Kamu lihat, enggak, tapi kan manis. Lah itu. Fa barakallahu fikum. Adamul idrak atau adamu idrakil insan li syai' la yadullu ala adami wujudih. Tidak menunjukkan kalau tidak ada. Nah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah al-ba'tsu wan nusyur, hari kebangkitan. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa terjadinya kebangkitan dari kubur telah ditunjukkan oleh Alkitab, As-Sunnah dan akal serta fitrah yang salimah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam kitabnya yang mulia dan menegakkan atasnya dalil serta membantah orang-orang yang mengingkarinya dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Dan sungguh semua para anbiya telah mengabarkan kepada umatnya dan menuntut orang-orang yang mengingkarinya agar beriman kepada permasalahan al-ba'ats wan nusyur, kebangkitan. Lah tatkala Nabi kita Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam, beliau adalah nabi akhir zaman. Sementara posisi beliau diutus Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Kata Rasulullah, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Aku diutus atau masaku diutus dengan datangnya hari kiamat kahatain seperti ini. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, maka barakallahu fikum, dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang sangat dekat matanya dengan terjadinya yaumul qiyamah, maka beliau menjelaskan dan merinci tentang perkara-perkara akhirat yang tidak dijumpai pada penjelasan para nabi yang sebelumnya. Kalau para anbiya dahulu menyebutkan gambaran-gambaran secara mujmal, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang rincian dan detail apa yang bakal terjadi di yaumul qiyamah. Demikian pula perkara al-ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan. Maka al-qiyamatul kubra ma'rufatun inda jami'il anbiya. Tentang qiyamatul kubra, kiamat besar, itu ma'ruf, dikenal di sisi semua para anbiya sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa salawatu rabbi wa salamuhu alaihim. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihi salam menceritakan tentang al-qiyamah. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kami katakan, اهْبِطُوا, turunlah kalian, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, sebagian kalian musuh atas sebagian yang lainnya, dan untuk kalian di bumi tersebut ada tempat tinggal, kediaman, wa mata'un, dan kesenangan, ila hin, sampai waktu yang ditentukan, ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam surah Al-A'raf ayat 25, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Fiha tahyaun, di bumi tersebut kalian hidup, wa fiha tamutun, dan padanya kalian akan meninggal, wa minha tukhrajun, dan darinya kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan kembali. Wa qala wa lamma qala iblis al-la'in, dan juga tatkala iblis yang terlaknat menyatakan kepada Allah, rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Ini iblis. Naam. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Dedengkotnya syaitan. Qala fa innaka minal munzirin, Allah katakan engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari dari waktu yang dimaklumi. Ini sampai yaum yub'atsun, sampai hari kiamat. Wa qala Nuh alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Allah Nuh, wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, thumma yu'idukum fiha, kemudian akan mengembalikan kalian ke dalam tanah, wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kalian, membangkitkan kalian kembali dengan sebenar-benarnya. Wa qala Ibrahim alaihi salam, demikian pula Nabiullah Ibrahim, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan zat yang aku sangat berharap agar ia mengampuni kesalahanku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Demikian pula Musa alaihi salam menyatakan, Allah menyatakan kepada beliau, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Nah, inna sa'ata atiyatun, hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha, aku merahasiakan waktunya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar diberi balasan setiap jiwa atas apa yang dia upayakan dari amalannya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka jami'ur rusul andaru bima andara bihi khatamuhum, semua para rasul telah mengingatkan dengan apa yang juga diingatkan oleh penutup mereka, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam. Dan Syekh Al-Fauzan kemudian melanjutkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengabarkan, annal mauta yaqumuna min kuburihim, bahwa orang yang meninggal akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Idza nufikha fis-sur an-nafkhah ats-tsalitsah, ketika ditiup sangkakala pada tiupan yang ketiga. Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yang gurun, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian nufiqa fihi ukhra, ditiup tiupan yang lain, fa idzahum qiyamun yang gurun, maka mereka pun bangkit. Nah, menunggu putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan an-nafsu fis-sur, sebagaimana juga telah berlalu, bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan tiupan sangkakala itu dua, ada yang menyebutkan tiga. Nah, ada yang menyebutkan tiga. Yang merinci menjadi tiga, mereka memisahkan antara nafkhatul faza dengan nafkhatul fa'qi. Nah, yaitu tiupan yang mengagetkan, dan yang kedua tiupan yang mematikan, dan tiupan yang ketiga adalah nafkhatu al-ba'ats, tiupan yang membangkitkan dari kubur. Kalau yang menyatakan dua, berarti digabung antara nafkhatul faza' dengan nafkhatu as-sa'qi. Walhasil barakallahu fikum. Dan di sini digambarkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa mereka akan bangkit dari kubur-kubur mereka, idza nufikha fis-sur an-nafkhah ats-tsalitsah, jika mereka ditiup sangkakala pada tiupan yang ketiga. Juga tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Yasin ayat ke-51, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah sangkakala maka mereka pun minal ajdasi dari kubur-kubur mereka ila rabbihim yansilun, menuju kepada Rabb mereka. Di sini disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullahu taala tafsir As-Sa'labi dari Abu Hurairah ketika menafsirkan surah Az-Zumar, wallahu alam, ana belum merinci lebih jauh atau mendalami lebih jauh tentang asar ini dari tafsiran ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala, cuma sebagai pengkabaran mungkin antum bisa mengecek atau mungkin nanti ada penjelasan para asatidzah hafizahumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan ke bumi, kemudian dia akan turun selama 40 hari sehingga hujan itu mencapai tingkatan 12 hasta. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jasad itu untuk tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih kacang. Nah, sebagaimana tumbuhnya benih kacang. Namun di sana ada hadis, masih panjang penjelasannya, cuma saya cukupkan sampai di situ. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Yanzilu minas sama'i ma'un." Akan turun air dari langit. Fa yambutuna kama yambutul baqal, maka mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih kacang. Nah, walaysa minal insani syai'un illa yabla illa uzaymun wahid. Dan tidak ada apapun dari manusia kecuali dia akan hancur kecuali satu tulang. Nah, wa huwa ajbu az-zanab, yaitu ajbu az-zanab, tulang ekor. Nah, minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah, dari situlah akan dirangkai penciptaan manusia pada hari kiamat. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat-riwayat Muslim kata Rasulullah, inna fil insani adman, pada manusia ada satu tulang, la ta'kuluhul ardu abadan, yang tidak dimakan oleh bumi selama-lamanya. Minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah, dari situ akan dirangkai, tercipta kembali, terbentuk penciptaan jasad manusia pada hari kiamat. Qalu ayyu azmin ya Rasulullah, tulang yang mana wahai Rasul? Qala ajbuz zanab, yaitu ajbu az-zanab. Qala ulama, berkata para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Lawami'ul Anwar, ajbuz zanab huwa, ajbuz zanab itu adalah al-azmul hadid, tulang besi, alladhi yakunu fi asfalis sulbi, yang berada pada tulang sulbi bagian bawah. Itu ajbu az-zanab. Jadi tulang besi, apapun yang hancur dari jasad manusia, semua tulang belulangnya, maka yang satu itu tidak akan pernah dimakan oleh bumi, dan dari situlah akan terangkai kembali penciptaan manusia pada hari kiamat ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan dari langit. Kalau itu bisa terbayang dan bisa kita bayangkan, bagaimana ketika kita menanam benih jagung, benih apapun ya, dia tumbuh terus, sawi, sampai berkembang ya. Nah, maka bukan hal yang sulit untuk Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali jasad kita yang telah hancur, na'am barakallahu fikum, dari terangkai kembali dari Ajbuh Az-Zanab. Ikhwan fillah jazakumullah, sudah sampai jam 11, insyaallah kita istirahat beberapa menit, 7 sampai 10 menit. Dan kita lanjutkan nanti pada sesi yang kedua. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum musyrikin, kata Syekh Al-Fauzan, menganggap mustahil akan dikembalikannya manusia pada kehidupan yang lain setelah kematian, sehingga mereka pun mengingkari Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah tentang bakal terjadinya hari tersebut. Disebutkan di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. 1 dalam surah Saba ayat ketiga. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'atu." Dan berkata orang-orang kafir, hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, bahkan demi Rabbku, la ta'tiyannakum alimil ghaib, dia akan benar-benar datang kepada kalian. Di sini Allah Azza wa Jalla perintahkan Rasulnya bersumpah, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, bahkan demi Rabbku, dia akan datang kepada kalian. Yang kedua dalam surah Yunus ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka meminta penjelasan kepadamu wahai Muhammad, meminta berita, apakah benar adanya tentang azab? Maka katakan, demi Rabbku, dia benar. Dan kalian tidak akan bisa menghindar. Dan yang ketiga, dalam surah At-Taghabun ayat ke-7, za'amal ladhina kafaru allai yuba'atu. Orang-orang kafir menyangka atau meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakan, bahkan demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan, kemudian akan disampaikan, dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan, dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencela orang-orang yang mereka mendustakan al-ba'ats. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'i Allah wa ma kaanu muhtadin. Sungguh telah merugi orang-orang yang mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah, dan mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Fa ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang dahulu dipertanyakan oleh kaum musyrikin telah Allah Azza wa Jalla jawab di dalam kitabnya Ketika mereka menyatakan, man yu'iduna, siapa yang akan mengembalikan penciptaan kami setelah hancur menjadi tulang belulang, tulang belulang sudah hancur menjadi tanah. Man yu'iduna. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, qulilladzi fatarakum awwala marrah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian awal kali. Dia pula yang akan mengembalikan penciptaan kalian. Dan ketika mereka bertanya, matahu, kapan terjadinya itu? Maka Allah menyatakan, qul asa ayyakuna qariba, sudah dekat. Sudah dekat. Pak ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka al-ba'ts wan nusyur termasuk bagian dari rukun iman, al-iman bil yaumil akhir, yang setiap muslim wajib untuk mengimaninya sesuai dengan kabar berita yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, iman bima yakunu yawmal qiyamah. Mengimani apa yang terjadi pada hari kiamat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di yawmul qiyamah di sana akan terjadi berbagai perkara-perkara besar. Na'am barakallahu fikum. Yang bisa menjadikan wanita menyusui melemparkan anak susuannya. Anak-anak kecil akan menjadi beruban karena besarnya kengerian yang ada pada hari kiamat. Dan dia adalah perkara yang hak sebagaimana telah dikabarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ijma' pun telah berlaku atasnya. Disebutkan sebagian riwayat, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan Abu Ya'la serta Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, yauman kana miqdaruhu 50,000 sanah, satu hari yang ukurannya kadarnya 50,000 tahun di hari kiamat itu. Ma'af wala hadzal yaum, betapa panjangnya hari itu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Masa yang panjang itu akan diringankan bagi orang mukmin sampai dia lebih ringan, lebih pendek dari salat wajib yang dia tunaikan ketika di dunia. Nah, barakallahu fikum. Ini berbagai perkara yang akan terjadi di sana. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Bukhari dan Muslim, secara marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia pada hari kiamat akan berkeringat sampai keringat mereka di bumi itu setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga-telinga mereka. Wa fi ba'di al-fadhis sahih, dan pada sebagian lafaz yang sahih dengan lafaz 70 aman, 70 tahun. Nah, jadi di sana manusia akan mengalami keringat. Keringat yang akan keluar dari masing-masing manusia itu sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Itu pun di barakallahu fikum, karena pada waktu itu Allah Azza wa Jalla mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Sejarak 1 mil. Diriwayatkan Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," ketika terjadi hari kiamat, "udniyatis syamsu minal ibad hatta takuna qaidanilin aw itsnain." Akan didekatkan matahari kepada hamba sampai jaraknya seukuran 1 atau 2 mil. Jarak 1 atau 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Iya. 1,6 kilo. Sekarang matahari jaraknya berapa kilo? Hah? Ada yang pernah ke matahari? Fadarakallahu fikum qala, kemudian kata beliau, fatasharuhumus syamsu. Maka matahari dekat kepada mereka. Fayakununa fil araqi biqadri a'malihim. Maka mereka dalam keringatnya itu sekadar atau sesuai dengan kadar amalannya. Faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi, ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbataihi, ada yang sampai lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwaihi, ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, ada yang tenggelam oleh keringat tersebut. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, ada orang-orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa itu? Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa itu? Imamun adil, imam yang adil. Kemudian rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansubin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang wanita yang diajak, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita kepada perbuatan maksiat, lalu dia menyatakan, aku takut kepada Allah. Yang kelima, na'am barakallahu fikum, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, dia menyembunyikannya, merahasiakannya, sampai ibaratnya tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian apa lagi? Na'am, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh adalah, wa rajulun dzakarallaha khafiyan fafadat aynahu min khasyatillah. Seorang yang dia berzikir kepada Allah, na'am, bersembunyi, dan air matanya meneteskan, na'am, matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian di mawqif yaumul qiyamah, manusia akan menghadapi sekian banyak hal dan akan menjumpainya. Di antaranya adalah yang pertama, al-hisab. Al-hisab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitakan kepada makhluk kadar balasan dari amal-amal mereka dan mengingatkan mereka kepada sesuatu yang sudah mereka lupakan dari amalan yang dilakukan ketika di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka semua, lalu Allah mengabarkan apa yang telah mereka amalkan. Ahsahullah, Allah menghitungnya. Wa nasuh, meskipun mereka telah melupakannya. Juga dalam hadis, dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah Al-Kitab, kitab catatan amal. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka kau melihat orang-orang yang berdosa ketakutan atas apa yang ada di dalamnya dari catatan amal tersebut. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka menyatakan, celaka kami, ada apa dengan kitab ini, dia tidak membiarkan yang kecil ataupun yang besar kecuali dia mencatatnya. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan ketika di dunia hadir, nampak, terpampang di hadapan mereka. Allah tampakkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Juga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ. Termasuk pula dari hisab, kata Syekh, adalah ijra'ul qisas bainal ibad, akan diberlakukan qisas di antara hamba, akan ditegakkan qisas, sehingga barakallahu fikum akan dibalaskan atas orang yang terzalimi kepada orang yang menzaliminya ketika di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna, sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk. Binatang saja Allah tegakkan qisas. Kambing satu bertanduk, satu tidak bertanduk. Ketika duel, secara keumuman yang tidak bertanduk ini lebih tersakiti karena dia tidak punya tanduk. Maka akan Allah balaskan di yaumul qiyamah. Lalu bagaimana dengan manusia yang punya perasaan? Ketika dia difitnah, dicaci maki, hatinya bisa sakit. Nah, barakallahu fikum. Padahal binatang saja yang tidak punya akal, Allah Subhanahu wa taala tegakkan qisas terhadap mereka. Nah, lalu setelah Allah Subhanahu wa taala tegakkan qisas di antara binatang, nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kunu turaban, jadilah kalian menjadi tanah. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Naam. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhirnya berkatalah orang-orang kafir, duhai kiranya aku menjadi tanah seperti binatang yang Allah katakan, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Naam. Faikhwan fidin azakumullah, setiap orang benar-benar akan menunaikan hak kepada orang yang memilikinya di hari kiamat, yang dia zalimi ketika di dunia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis barakallahu fikum yang dikenal dengan Na'am Al-Muflis, hadisul Muflis. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya dirham, mata uang perak, dan tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut namanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Al-muflisu min ummati." Hakikat orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza fa yuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ثُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Ternyata dia pun datang membawa dosa, pernah mencaci maki si fulan, pernah memfitnah saudaranya, pernah menumpahkan darah saudaranya, pernah memukul saudaranya, pernah mengambil harta saudaranya dengan cara yang zalim. Akhirnya masing-masing harus bayar. Kita di sana tidak bawa kulkas, tidak bawa mesin cuci. Yang dibawa adalah amalan baik ataupun buruk. Sementara masing-masing harus bayar. Sehingga dia harus memberikan amalan sholatnya. Ini amalan baca Qur'annya. Amalan hajinya dikasihkan. Banyak orang terus menuntut sampai habis. Lah sudah habis, masih banyak yang menunggu giliran untuk menuntut kepada dia. Akhirnya diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, maka dia pun dicampakkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jam berapa selesai Pak Lurah? Cukup? Kalau yang lain mau persiapkan seperti di Darussalam, Sadar ya. Dan insyaallah kita agak cukup sampai di sini, masih tersisa sedikit penjelasan sebelum masuk kepada poin yang kedua tentang pemberian catatan amal. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.